بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-83 dan 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniya ad-durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba, dan ingatlah kisah hamba kami Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, idznada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Rabbnya, anni massani ad-dur, sesungguhnya aku telah tertimpa penyakit. Itu penyakit kulit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur, dan kami kabulkan doanya, dan kami angkat penyakit yang ada padanya, itu Allah sembuhkan. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum, dan kami kembalikan keluarganya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka. Allah perbanyak anak dan cucunya. Rahmatan min indina, sebagai rahmat dari sisi kami. Wa dhikra lil abidin, dan sebagai pelajaran serta peringatan bagi hamba-hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan dua ayat di atas. ay wadhkur abadana wa rasulana ayyub, yaitu ingatlah hamba kami dan rasul kami yaitu Ayyub alaihi salatu wassalam, muthnian mu'adziman lahu rafi'an liqadrihi. Allah sebutkan ini dalam konteks memuji dan memuliakan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, dan Allah angkat kedudukannya dalam konteks mengangkat kedudukan beliau alaihi salatu wassalam. Ingatlah tentang hamba kami dan rasul kami Ayyub, hinabtalahu bibala'in syadid, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan ujian yang berat. Fawajadahu sabiran radiyan, dan Allah mendapati Ayyub alaihi salatu wassalam seorang yang sabar dan ridha anhu, sabar dan ridha terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika anna syaitan, apa ujian tersebut? Yaitu bahwasannya syaitan sulitu ala jasadihi ibtilaan minallahi wa imtihanan. Syaitan diberi kuasa terhadap jasad Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam sebagai ujian dari Allah dan sebagai cobaan dari Allah Azza wa Jal. Fanafakha fi jasadihi, kemudian syaitan meniupkan tiupan pada jasad Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Fataqarraha kuruhan azimatan, kemudian jasad atau tubuh Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam muncul darinya luka-luka yang bernanah, yang sangat parah. Wa makatha muddatan tawilatan, dan ini dialaminya tidak sebentar. Muddatan tawilah, dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, kalau pandemi ini udah berapa bulan? Setengah tahun ya, ada. Nah, Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam diuji dengan ujian yang sangat berat ini berupa penyakit pada tubuhnya, ya. Muddatan tawilatan, dalam jangka waktu yang lama, ya. Tidak sebentar. Tapi beliau sabar dan ridho dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Washtadda bihil bala, ujian atau musibah yang menimpa beliau semakin dahsyat. Wa mata ahluhu, ditambah lagi keluarganya meninggal dunia. Wa dhahaba maluh, dan hilang hartanya. Fanada rabbahu, kemudian beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah tertimpa penyakit, dan sesungguhnya engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara penyayang, di antara semua yang penyayang. Ini doa Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Fatawassala ilallah, beliau bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bil ikhbar an hali nafsihi, beliau bertawassul kepada Allah azza wa jal dengan mengkhabarkan tentang keadaan dirinya, yaitu berkeluh kesah kepada Allah, mengeluhkan hal tersebut kepada Allah, ya, bukan kepada makhluk. Beliau bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengkhabarkan tentang dirinya. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku tertimpa penyakit. Dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Wa annahu balagha ad-durru minhu kullama balag. Dan bahwasannya penyakit yang menimpa kepada beliau itu sampai pada puncaknya. Wa bi rahmati rabbih al-wasi'atul 'amati. Dan beliau pun bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebutkan rahmat Allah yang sangat luas dan menyeluruh. Sehingga beliau mengatakan, Rabbi anni masanya durru wa anta arhamur rahimin. Bertawassul dengan menyebutkan tentang dirinya dan dengan menyebutkan tentang kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah arhamur rahimin. Fastajaballahu lahu. Kemudian Allah kabulkan doa Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Wa qala lahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam dalam surat yang lain, dalam surat Sad ayat yang ke-42, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, urkut birijlika hadha muktasalun baridu wa syarab. Hentakkan kakimu, inilah air yang segar untuk mandi dan untuk minum. Faraqada birijlihi, maka Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam menghentakkan kakinya. Fa kharajat min raqdatihi aynu ma'in baridatin. Kemudian dengan sebab hentakan kakinya keluarlah mata air yang segar. Faghtasala minha wa syariba, dan beliau pun mandi dari air tersebut atau dengan air tersebut dan minum dengan air tersebut. Fa adhaballahu ma bihi minal adha, maka Allah subhanahu wa ta'ala lenyapkan penyakit yang ada pada tubuh beliau alaihi salatu wassalam. Tidak sampai di situ. Tidak hanya Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Wa atainahu ahlahu, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Airodadena alaihi ahlahu wa malahu, yaitu kami kembalikan keluarganya dan hartanya kepadanya. Wa mislahum ma'ahum, dan bahkan dilipat gandakan bilangan mereka. Setelah sembuh, kembali keluarganya dan anaknya dan hartanya, kemudian beranak pinak lagi sampai dua kali lipat banyaknya. Bi'an manahallahu ma'al afiyati minal ahli wal mal syai'an katsiran. Itu Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, ya, di samping kesembuhan, Allah pun memberikan kembali keluarganya dan hartanya dalam jumlah yang banyak. Allah lipat gandakan bilangan keluarganya, bilangan anak keturunannya, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan atau mengembalikan hartanya kembali. Rahmatan min indina, kata Allah azza wa jalla, sebagai rahmat dari sisi kami. Bihi haitsu sabara wa radiya. Perhatikan, sebagai rahmat dari sisi kami, ya, untuk Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam. Haits, karena beliau sabara wa radiya, karena beliau sabar dan ridho. Nah, beliau sabar dan ridho terhadap ketetapan dari Allah azza wa jalla. Dalam pandemi ini, ya, Alhamdulillah kita tidak terkena ya. Mudah-mudahan tidak terkena ya sampai selesai pandemi ya. Dan mereka saudara-saudara kita yang terkena, hendaklah bersabar dengan kesabaran yang indah dan ridho dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla tersebut. Karena berat ya, kalau sampai terkena berat, dikucilkan ya, nah nggak bisa kerja ya, harus isolasi dan seterusnya dari berbagai macam konsekuensi kalau terkena ya. Alhamdulillah kita tidak ya, kita hanya apa, terkena dampak ya, ekonomi kita turun, susah cari penghasilan ya, nah di PHK ya, nah dan seterusnya ya. Ya, intinya masalah ekonomi lah. Maka sabar ya. Sabar, ini masih ringan. Kalau masalah ekonomi masih ringan ya. Nah, isbur ya. Isbiru, sabar. Lihat keadaan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam yang Allah uji dengan ujian yang sangat berat ini. Fasabara wa radiya, beliau sabar dan ridha. Wa aqibatu sabri, dan akhir dari kesabarannya adalah al faraj minallah, jalan keluar dari Allah Azza wa Jal. Allah angkat penyakitnya, tidak hanya diangkat penyakitnya, Allah kembalikan keluarganya dan hartanya, bahkan Allah lipat gandakan jumlah bilangan keluarganya. Fa'athabahu Allah thawaban ajilan qabla thawabil akhirah. Kemudian kata beliau, Allah berikan balasan kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam dengan balasan yang ajilan, segera, yaitu di dunia ini, qabla thawabil akhirah, sebelum balasan pahala di akhirat nanti. Ini bagi orang-orang yang bersabar ketika diuji. Allah berikan pahala balasan di dunia ini ya. Nah, sebelum nanti di akhirat. Wa dzikra lil 'abidin rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Dan juga sebagai dzikra, peringatan, pelajaran bagi 'abidin, bagi hamba-hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita, ini peringatan dan pelajaran bagi kita. Apa yang dialami oleh Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam ya, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar kepada beliau alaihi salatu wassalam ya, ini sebagai pelajaran bagi kita ya. Agar kita pun ketika diuji dengan ujian-ujian ya, agar kita bersabar, sabar dan ridho dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Wa dzikra lil 'abidin ay ja'alnahu ibratan lil 'abidin alladzina yantafi'una bis-sabr. Maknanya yakni kami jadikan sebagai pelajaran atau peringatan bagi hamba-hamba yang menyembah Allah Azza wa Jalla, yang mereka bisa mengambil manfaat dengan kesabaran. Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam Allah jadikan sebagai na'am pelajaran bagi hamba-hamba Allah Azza wa Jal, agar hamba-hamba Allah Azza wa Jal meneladani Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Azza wa Jal. Fa idza ra'aw ma asabahu minal bala thumma ma asabahu ba'da zawali wa nadharu as-sababa fa wajaduhu as-sabr. Ketika mereka, para hamba-hamba ini, melihat apa yang menimpa kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam berupa musibah, penyakit yang disebutkan di atas, kemudian melihat pahala balasan yang Allah berikan ya setelah hilangnya penyakit tersebut, dan mereka melihat sebabnya itu apa, ya, sebab diberi jalan keluar, kemudian diberi balasan dengan dikembalikannya keluarganya dan hartanya dan seterusnya. Mereka melihat apa sebabnya, wajaduhu as-sabro, maka niscaya mereka akan mendapati bahwasannya sebabnya adalah as-sabr, sabar, kesabaran. Walihada asnallahu alaihi bihi fi qawli, oleh karena ini Allah puji Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam dalam firman-Nya dalam surat Shad ayat yang ke-44, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami mendapati Ayyub alaihi salatu wassalam adalah seorang yang sabiron, sabar. Ni'mal abdu, dan dia adalah sebaik-baik hamba. Innahu awwab, dan sesungguhnya dia sangat amat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'aluhu uswatan wa qudwatan indama yusibuhu muddur, sehingga mereka pun menjadikan Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam sebagai teladan, suri teladan, panutan, ya, ketika mereka tertimpa musibah atau ujian dan cobaan. Maka yang wajib bagi kita adalah as-sabru, as-sabru, sabar, ya. Nah, ketika ujian pandemi masih terus berlangsung, ya, sabar. Nah, dengan kesabaran yang sudah kita sebutkan macam-macamnya pada pertemuan sebelumnya, ya, kita tetap sabar untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Kita tetap sabar untuk terus di atas ketaatan. Di antara sabar di atas ketaatan adalah tetap taat kepada penguasa atau pemerintah, ya. Ketika penguasa atau pemerintah menerapkan atau menetapkan kebijakan-kebijakan, ya, ini dan itu, maka kita sabar untuk terus mentaati kebijakan-kebijakan tersebut, ya, selama tidak bertentangan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka sabar di atas hal ini semua, dan juga sabar ketika Allah takdirkan dia terkena musibah tersebut. Semoga Allah selamatkan kita dari penyakit ini. Dan tentunya kita sabar terhadap atau dari dampak, ya, dampak pandemi ini. Sabar. Sebagaimana yang disebutkan tadi, dampaknya kita rasakan, ya, dampak terhadap ekonomi kita. Jangan sampai menjadikan kita, ya, karena galau, gelisah, ya, karena sebab ekonomi yang sulit, sempit, ya. Nah, kemudian kita lupa dengan bimbingan-bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ya, jangan sampai menyebabkan rumah tangga kita retak, ya, karena sebab ekonomi yang sulit ini. Ya, jangan sampai anak istri kita menjadi pelampiasan kita, ya. Nah, kita cepat emosi, cepat marah, ya. Nah, karena sedang bingung, kemudian anak istrinya buat masalah lagi, ya. Terjadilah yang terjadi, keras, ya, terhadap keluarganya dan seterusnya. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini karena sebab ekonomi ini, ya. Nah, hendaklah kita semua bersabar sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar untuk kita semua dan mengangkat pandemi COVID-19 ini dari tempat kita atau dari negeri kita ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.